cincin emas bermata. Kau tukar dengan, kau tukar dengan diri. Kan aku bersalah, demi Tuhan cinta untukmu saja. Kau bilang ada yang lain darimu setelah kau reguk madu asmara. Kejamnya sebagai penukar diriku. Kau tuduh seakan aku bersalah, demi Tuhan cinta untukmu saja. Kejamnya sebagai